Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan pada kitab Fadlul Islam, bab yang terakhir, bab mengenai At-tahdhir minal bid'ah, memperingatkan dari berbagai macam bentuk kebid'ahan, di mana ini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Larbal Ibnu Sariyah yang sudah kita bacakan. Beliau mengatakan sabda wa iyyakum wa muhdatsatil umur bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, perkara yang diada-ada ke dalam urusan agama, karena setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Dan juga ini adalah jalannya para as-sahabah yang mengambil dan menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memahami jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari kebid'ahan, maka mereka pun mengamalkannya. Mereka juga ikut memperingatkan dari kebid'ahan sebagaimana asar yang telah kita bacakan pula, asar Hudzaifah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak diamalkan oleh para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian beribadah dengannya. Fainal awwala lam yada' lil akhiri maqalan, karena generasi yang pertama tidak meninggalkan suatu kesempatan bagi generasi yang terakhir untuk mengadakan suatu pendapat tertentu, ya, dalam hal agama ini, dalam hal ibadah, dalam hal akidah, ya. Tidak ada lagi yaitu kesempatan untuk mengadakan suatu pendapat yang lain selain apa yang sudah ditempuh atau sudah diutarakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian pada akhir asar tersebut Hudzaifah mengatakan fattaqullaha ya ma'syarallah wa khudhu tariqa man kana qablakum, atau bertakwalah kalian kepada Allah wahai sekalian pembaca Al-Qur'an, dan ambillah, tempuhlah jalan orang-orang sebelum. Yang penggalan asar ini, penggalan yang terakhir ini belum kita jelaskan atau belum kita bacakan syarahnya dari apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Maka akan kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Qala hafizahullah, fattaqullaha ya ma'syaral qurra wa khudhu tariqan man kana qablakum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai sekalian qurra, para pembaca Al-Qur'an, dan tempuhlah jalan orang-orang sebelum kalian. Qala hafizahullah, ya ma'syaral qurra yuridul ulama. Panggilan Hudzaifah di sini, ya ma'syaral qurra, wahai sekalian qurra, para pembaca Al-Qur'an, yang diinginkan dengannya adalah al-ulama. Yang dimaksudkan oleh Al-Hudzaifah atau oleh Hudzaifah bin Al-Yamān radhiyallahu anhuma dengan lafaz al-qurra di sini, yaitu beliau memanggil para ulama. Qala li'annahu fi dzalikal waqti al-qurra'u humul ulama. Karena pada zaman tersebut, zaman di mana para sahabat masih hidup, para pembaca Al-Qur'an merekalah para ulama. Naam. Walaisal muradu mujarrada man yahfadhun Al-Qur'ana bitajwid. Dan bukan yang dimaksud dengan ucapan qurra hanya sekedar orang yang menghafalkan Al-Qur'an dengan tajwid, bacanya dengan baik dan benar, baca huruf-hurufnya dengan sifat-sifatnya, dan juga mengetahui hukum-hukum tajwid. Bukan yang seperti itu, bukan yang seperti itu saja. Qalala, bukan ini yang dimaksudkan. Fal muradu bil qurra'i fi zamanil awal, maka yang dimaksud dengan al-qurra pada zaman yang pertama, al-ulama'u, yaitu para ulama. Annahum ma kanu yatajawazuna 'ashra ayatin hatta yata'allamu ma'anihinna wa ya'malu bihinna. Karena mereka pada zaman tersebut tidaklah mereka melewati 10 ayat ketika menghafal Al-Qur'an, mereka tidak melewati 10 ayat sampai mereka mempelajari pula makna-makna dari ayat tersebut. Bukan sekedar lafadznya saja, bukan sekedar bagaimana membacanya saja yang dipelajari, namun apa makna yang terkandung di dalam 10 ayat tadi. Nah, setelah mengetahui maknanya, tidak cukup sampai di situ, mereka mengamalkannya terlebih dahulu. Wa ya'malu bihinna, mengamalkan 10 ayat tersebut. Seperti ini cara mereka menghafalkan Al-Qur'an. Menghafalkan 10 ayat dipahami betul-betul maknanya, ditadabburi. Setelah mengetahui maknanya, mereka mengamalkan makna dari ayat-ayat tersebut terlebih dahulu, baru beranjak untuk menghafal 10 ayat yang setelahnya. Qala lam yakunu yahfazuna faqat. Maka mereka tidak sekedar menghafal saja. Nah, tidak mengherankan bahwa mereka, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan menghafalkan Al-Qur'an pada zaman tersebut, merekalah para ulama, orang-orang yang betul-betul memahami agama ini, karena mereka tidak sekedar menghafalkan Al-Qur'an, namun menghafalkan Al-Qur'an beserta maknanya dan juga beramal dengan ayat-ayat yang mereka hafalkan tersebut. Walaupun mereka hanya menghafalkan sedikit demi sedikit, namun mereka betul-betul berusaha untuk memahami maknanya dan mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Naam. Qala ammal qurra'u alladhina fi akhiriz zaman fa ulaika laysu fuqaha. Adapun para qurra, para qari, para pembaca Al-Qur'an yang ada pada akhir zaman, maka mereka bukanlah orang-orang yang faqih, bukan orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap apa yang mereka baca, tidak memiliki pemahaman terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran yang hafalkan. Qala mujarradu qurra'in yaqra'una al-Qur'ana walakin la yatafaqqahunahu. Mereka sekedar orang-orang, ya, para qurra yang membaca Al-Qur'an yang tajwidnya benar, yang bacanya bagus, ya, yang memahami hukum-hukum tajwid, mengerti ghunnah, mengerti idgham, mengerti ikhfa dan yang lain sebagainya. Qala walakin la yatafaqqahunahu, akan tetapi mereka tidak memahami, tidak memiliki fiqh, pemahaman terhadap apa yang mereka baca dari Al-Qur'an. Qala wa yaqra'una fil ahadits, dan demikian pula mereka membaca hadis-hadis. Wala yatafaqqahuna fiha, dan mereka tidak memahami apa yang terkandung di dalamnya. Qala aw yufassirunaha bifahmihim al-qasir, atau mereka mentafsirkan hadis-hadis tersebut dengan pemahaman mereka yang dangkal. Aw bi ahwaihim ad-dallah, atau dengan hawa-hawa nafsu mereka yang sesat, ya. Jadi bisa jadi mereka orang-orang yang membaca Al-Quran dan membaca hadis tersebut tidak memahami sama sekali apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa jadi lebih parah dari itu, yaitu mereka memahami ayat-ayat tersebut ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan jalannya as-salafus salih, ya, memahami Al-Quran dengan mengembalikan tafsirnya kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada perkataan ulama-ulama dari kalangan para sahabat, ya, para mufassirin dari kalangan para sahabat atau para tabi'in, ya, inilah jalannya para a'immah, para ulama dari ahlu sunnah. Adapun mereka, mereka memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata dengan pemikiran saja. Yang seperti ini akan membawa mereka kepada kesesatan, ya, ketika tidak merujuk kepada rujukan tafsir yang yaitu dianggap, ya, rujukan tafsir yang memang seharusnya kita merujuk kepadanya, yaitu hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran tersendiri terlebih dahulu ataupun kemudian kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun kepada akwal perkataan-perkataan para sahabat dan tabi'in dan imam-imam setelah mereka. Atau mereka memahami dengan hawa nafsu mereka, yang cocok dengan hawa-hawa nafsu mereka, maka mereka pahami ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengannya. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu, walaupun itulah yang disampaikan oleh para mufassirin dari zaman ke zaman, mereka akan menolaknya. Maka itulah keadaan qurra pada zaman ini. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, tidak memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau memahaminya dengan pemahaman yang salah, ya, yang hanya berdasarkan pemikiran atau hawa nafsu. Kemudian yang ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masih ada satu contoh lagi dari para sahabat di mana mereka mengingkari perbuatan kebid'ahan, ya, yang di sini disebutkan oleh al-mu'alif rahimahullahu taala suatu contoh dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu ulama di tengah-tengah para sahabat. Dia mengingkari kebid'ahan yang terjadi di Kufah ketika itu, ya, itu kebid'ahan orang-orang yang berzikir bersama-sama dengan menggunakan batu, ya, untuk menghitung zikir tadi. Kita baca apa yang disampaikan oleh al-mu'alif rahimahullahu taala. Faqala ad-Darimi, dan berkata ad-Darimi, yaitu dalam kitabnya As-Sunan, Sunan ad-Darimi, Qala akhbarani al-Hakam ibn al-Mubarak, telah memberitakan kepadaku al-Hakam ibn al-Mubarak. Amba'ana Amr ibn Yahya, telah memberitahukan kepadaku Amr ibn Yahya. Qala sami'tu abi yuhadditsu an abihi, dia berkata, aku telah mendengarkan ayahku memberikan atau menyampaikan hadis dari ayahnya. Mendengarkan ayahku yang dia sedang menyampaikan hadis dari ayahnya lagi. Nah, berarti dari kakek Amr ibn Yahya. Qala, dia berkata, kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'udin, dahulu kami duduk di depan pintunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini mana kejadian ini di kota Kufah. Nah, kakek dari Amr bin Yahya ini salah seorang penuntut ilmu yang mereka ketika itu biasa duduk-duduk di hadapan atau depan pintu dari para masyayikh, para guru-guru mereka. Apa tujuannya? Nah, di sini disebutkan qabla salatil ghadah, sebelum dilakukannya salat ghadah, yaitu salat subuh. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid, maka apabila dia telah keluar, kami pun berjalan bersamanya menuju masjid. Nah, intinya mereka ingin menimba ilmu dari Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu sampai dalam keadaan yang seperti ini, sedang berjalan menuju masjid, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu dari beliau Abdullah ibn Mas'ud. Mungkin mereka memiliki pertanyaan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang mereka atau Abdullah ibn Mas'ud akan menjawabnya, ya. Ataupun Abdullah ibn Mas'ud sambil berjalan ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan para talibul ilmi pada zamannya as-salafus saleh. Mereka bersemangat untuk mendapatkan hadis sampai-sampai pada waktu-waktu yang mungkin pada zaman kita ini jarang orang yang memanfaatkan waktu yang seperti ini untuk mengambil ilmu, sedang dalam perjalanan menuju masjid. Naam. Qala fa idza naam, fa ja'ana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka kemudian datanglah kepada kami Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sebagaimana Ibnu Mas'ud, datang kepada para murid dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang sedang menunggu Ibn Mas'ud untuk keluar menuju masjid. Qala faqala, maka dia pun berkata, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du, apakah Abu Abdurrahman yaitu Abdullah ibn Mas'ud telah keluar menemui kalian? Qulna la, kami pun berkata tidak. Fajalasa ma'ana hatta kharaja, maka beliau pun yaitu Abu Musa al-Asy'ari duduk bersama kami sampai keluarnya Abdullah ibn Mas'ud. Ikut menunggu Abdullah ibn Mas'ud. Apa tujuan Abu Musa al-Asy'ari di sini? Beliau ingin menanyakan suatu perkara kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ketika itu sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, Abdullah bin Mas'ud adalah mufti di Kufah, sedangkan Abu Musa al-Asy'ari adalah amir di Kufah. Ini amir menunggu mufti untuk keluar untuk menanyakan suatu perkara yang dia lihat di masjid, suatu perkara yang dia sebetulnya mengingkarinya, namun ingin bertanya tentang pendapatnya Abdullah ibn Mas'ud. Perhatikan, Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah, suatu contoh dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, yang di mana Abu Musa ini bukan seorang yang tidak memiliki ilmu, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mendapati suatu permasalahan yang samar bagi beliau, yang beliau belum mengerti hukumnya, maka tetap beliau bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Di sini kita mempelajari suatu sifat yang terpuji, itu ketawaduan dari Abu Musa al-Asy'ari. Beliau seorang amir dan beliau seorang sahabat, namun kedudukan beliau sebagai amir tidak menghalangi beliau untuk ikut duduk di depan rumah Ibnu Mas'ud, menunggu Ibnu Mas'ud keluar untuk mengambil ilmu, menanyakan tentang suatu perkara kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Dan kedudukan beliau juga sebagai seorang sahabat yang mulia, di mana kedudukan sahabat adalah kedudukan yang tinggi di dalam agama kita ini, tidak pula menghalangi beliau, tidak menjadikan beliau sombong untuk menimba ilmu dari sahabat yang lainnya. Tetap ketika beliau merasa tidak tahu, belum paham tentang suatu perkara, beliau pun datang kepada sahabat yang dianggap lebih memiliki ilmu untuk bertanya kepadanya. Ini teladan bagi kita dan mengingatkan kita kepada perkataan Mujahid Ibn Jabir rahimahullah, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan bisa mempelajari ilmu seorang yang pemalu, dan tidak pula seorang yang sombong. Seorang yang pemalu seperti seorang yang kemudian mengatakan, saya tidak mampu untuk bertalabul ilmi, tidak mampu untuk memahami pelajaran, nanti kalau saya ditanya saya tidak bisa, saya malu. Ya sudahlah, saya tidak usah bertalabul ilmi, atau tidak perlu menghadiri majelis dalam suatu pelajaran tertentu karena saya tidak paham, saya tidak seperti yang lainnya. Ini apa? Pemalu. Tidak pula seorang yang mustakbir, yang sombong, yang merasa bahwasanya dirinya adalah seorang yang mulia misalnya, dirinya adalah seorang yang cerdas, atau dirinya dari golongan bangsawan, atau dirinya memiliki kekayaan yang melimpah, tidak seperti para penuntut ilmu yang lainnya, sehingga tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau mendatangi para ulama, maunya didatangi. Saya mau belajar, saya bersemangat belajar, tapi pengajarnya yang harus datang ke sini. Nah, bukan seperti itu. Seorang penuntut ilmu harus mau tidak mau merendahkan diri di hadapan para ulama, mengambil dan menimba ilmu dari mereka. Maka ini contoh dari Abu Musa al-Asy'ari, tidak merasa sombong, tidak pula merasa malu untuk duduk di depan Ru'ah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersama dengan para talabatul ilmi yang bisa dikatakan junior, tingkatannya di bawah Abu Musa al-Asy'ari dari sisi kemuliaan, sisi keilmuan. Tetap Abu Musa al-Asy'ari ketika ingin menimba ilmu duduk bersama mereka, menunggu Ibnu Mas'ud seperti mereka, tidak kemudian langsung datang ke pintu dan menggedor pintu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang mungkin sebagian amir akan seperti ini sikapnya, datang ketika mengetahui sudah keluar atau belum, belum keluar, langsung datang ke pintunya dan menggedornya, merasa berhak untuk melakukan yang seperti itu. Namun Abu Musa al-Asy'ari memiliki adab terhadap muallim, terhadap seorang yang memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana adab dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang itu mulianya, itu tingginya adab beliau radhiyallahu anhu. Kemudian qala falamma kharaja qumna ilaihi jami'an, maka Setelah Ibnu Mas'ud keluar, kami berdiri kepada beliau, berdiri menuju beliau bersama-sama. Faqala lahu Abu Musa, Abu Musa radhiyallahu anhu berkata kepadanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Kunyah dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Inni ra'aitu anifan fil masjid amran ankartuhu. Aku baru saja melihat di masjid suatu perkara yang aku mengingkarinya. Mengingkarinya dalam hati. Aku merasa ini bukan suatu yang benar, ya. Walam ara walhamdulillah illa khairan. Dan walhamdulillah aku sebetulnya tidak melihat kecuali kebaikan. Sebetulnya ini perkara yang baik. Namun ada sesuatu yang mengganjal dalam diriku. Sesuatu yang seperti ini bukan sesuatu yang tepat untuk dilakukan. Sebetulnya pada asalnya adalah perkara yang baik. Namun kemudian ada rincian-rincian yang tertentu yang menjadikan aku ragu, apakah yang seperti adalah perkara yang baik, memang betul-betul baik sesuai dengan syariat ataukah tidak. Nah, ini yang dimaksud oleh Abu Musa al-Asy'ari, aku melihat sesuatu yang aku ingkari, namun sebetulnya aku melihat sesuatu yang baik. Pada asalnya baik, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan cara-cara yang aku mengingkarinya. Tidak bisa aku katakan itu memang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala famahu, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, apa itu? Faqala in 'ishta fasatarahu. Kalau kamu hidup sampai nanti, bisa engkau akan melihatnya. Itu maksudnya apabila engkau hidup sampai engkau datang ke masjid, saya engkau akan melihatnya. Nah, ini juga kita pelajari dari para sahabat bahwasanya mereka tidak berpanjang angan-angan. Mereka betul-betul yakin dan merasa bahwasanya mereka bisa mati kapanpun. Maka Abu Musa mengatakan, kalau engkau masih hidup nanti, ya, walaupun mungkin perjalanan ke masjid bukan perjalanan yang jauh, tidak memakan waktu lama, tapi ungkapan seperti ini yang dipakai, apabila engkau hidup, masih hidup nanti sampai engkau datang ke masjid, niscaya engkau akan melihatnya. Lihat apa yang aku maksud. Qala ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantaziruna as-salata fi kulli halqatin rajulun. Aku melihat di masjid ada suatu kaum yang duduk dalam halqah-halqah, ya. Duduk dalam beberapa halaqah, tidak dalam satu perkumpulan, namun ada beberapa perkumpulan yang melingkar di masjid. Mereka menunggu sholat. Dalam setiap halqah itu ada seseorang yang memimpin. Qala wa fi aydihim hasan, dan di tangan-tangan mereka ada kerikil-kerikil, batu-batu kerikil. Fa yaqulu, maka berkata orang tadi yang ada di masing-masing halqah, ya, kabbiru mi'a, bertakbirlah 100 kali. Kabbiruna mi'a, maka mereka pun mengikuti petunjuk, ya, orang tadi, mengikuti apa-apa orang tadi, ya, suruh takbir ya takbir, takbir 100 kali, ya. Ya, disuruh takbir 100 kali, maka mereka pun bertakbir 100 kali. Fayaqulu, kemudian orang tadi berkata lagi, orang yang berada di halaqah tadi yang memimpin mereka, halleluya, bertahlillah 100 kali, ya. Ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Maka mereka pun bertahlil 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan apa? Dengan kerikil yang mereka pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, karena tangan-tangan mereka. Nah, fayaqulu sabbihu mi'ah, maka mereka pun berkata, atau orang tadi berkata lagi, tasbihlah 100 kali. Maka mereka pun bertasbih 100 kali, ya. semua zikir tersebut mereka lakukan dengan memindahkan batu-batu ya, untuk menghitung jumlah zikir mereka. Zikir dengan kerikil-kerikil tadi ya, untuk memberi tanda bahwasanya mereka telah bertasbih sekian kali atau sekian kali. Nah, qala fa madza qulta lahu? Maka Ibnu Mas'ud bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, apa yang kau katakan kepada mereka? Qala ma qultu lahum syai'an intidhara amrika aw intidhara ra'yika. Aku tidak mengatakan kepada mereka suatu apapun, tidak langsung mengingkari mereka. Aku menunggu perintah darimu atau menunggu pendapatmu. Perhatikan bagaimana Abu Musa al-Asy'ari tidak langsung bertindak sendiri dengan pendapatnya. Abu Musa mengatakan apa tadi? Aku mengingkarinya, seperti ini tidak tepat. Namun tidak langsung bertindak, ingin bertanya terlebih dahulu kepada orang yang lebih memiliki ilmu. Ini sekali lagi ketawaduan dari Abu Musa al-Asy'ari, yang bukan berarti beliau tidak memiliki ilmu. Beliau memiliki ilmu ya. Namun ketika ada suatu perkara yang samar dan beliau belum bisa menghukumi tentang perkara tersebut, beliau masih merasa perlu untuk bertanya kepada orang yang lebih alim, lebih memiliki ilmu. Maka beliau pun datang kepada Ibnu Mas'ud. Sekali lagi ini adalah suatu teladan bagi kita yang hendaknya kita tiru. Jangan sampai kita terburu-buru untuk menghukumi suatu perkara yang masih samar ya. Agar kita meminta bimbingan kepada orang yang ilmu. Dan apabila memungkinkan untuk meminta bimbingan kepada para ulama, maka itulah yang diinginkan. Maka inilah yang dicontohkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, apabila ilmu kita dibandingkan ilmu Abu Musa al-Asy'ari tentu sangat jauhnya. Perhatikan bagaimana beliau bersikap wara', hati-hati untuk menghukumi suatu perkara, apakah ini benar ataukah salah. Tapi beliau ingin memastikan terlebih dahulu apakah memang ini adalah perkara yang mungkar ataukah tidak. Kita kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu bisa jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki suatu ilmu yang belum diketahui oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari merasa ini adalah mungkar, salah. Tapi mungkin saja Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki ilmu yang lainnya. Namun pada akhirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengingkari hal tersebut. Teman-teman yang akan kita lewati. Nah, setelahnya langsung disebutkan pengingkaran dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, afala amartahum an yuddu sayyi'atihim wa dhaminta lahum an la yadhi'a min hasanatihim shay'un. Tidakkah kau perintahkan kepada mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka saja, dan kau menjamin bagi mereka bahwasanya kebaikan-kebaikan mereka tidak akan hilang sama sekali? Itu tidak perlulah menghitung-hitung zikir tadi ya, karena zikir-zikir tersebut apabila mereka mengucapkannya dengan ikhlas ya, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, akan terhitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitung saja dosa-dosa kalian, jangan menghitung amalan-amalan soleh kalian. 100 Allah mau berzikir-zikir dengan jumlah yang bebas, terserah berapapun. Tidak perlu dihitung sekian sampai sekian. Zikir-zikir yang memang ada batasan atau ada jumlah tertentu yang dibimbingkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi memang kita zikir dengan jumlah tertentu tersebut. Maka Maka di pengingkaran dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dia mengatakan suruh saja mereka itu menghitung kejelekan-kejelekan mereka, dosa-dosa mereka, tidak perlu menghitung kebaikan-kebaikan mereka, karena itu tidak akan hilang, akan tetap dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir. Qala thumma madha wa madhayna ma'ahu. Kemudian beliau pun pergi dan kami pergi bersama mereka itu, bersama beliau yaitu ke mana? Ke masjid. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq, sampai beliau datang ke salah satu halaqah dari halaqah-halaqah tersebut yang ada di masjid. Waqafa alaihim, maka beliau pun berdiri di hadapan mereka. Faqal, kemudian berkata, ma hadha alladhi arakum tasna'un, apa ini yang aku lihat kalian melakukannya? Qalu ya Aba Abdurrahman, Hasan, na'udzu bihi at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih. Wahai Abu Abdurrahman, ini cuma sekedar kerikil-kerikil yang kami menghitung dengannya takbir, tahlil dan tasbih. Qala, maka beliau pun berkata kepada mereka, yaitu Ibnu Mas'ud, mengingkari mereka, fa'uddu sayyi'atikum, hitung saja dosa-dosa kalian. Fa'ana dhamir alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Dan aku menjamin tidak akan ada sesuatu pun dari kebaikan-kebaikan kalian, pahala-pahala kalian yang hilang. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan pengingkaran. Waihakum ya umat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asfa'a halakatakum, demikian cepatnya kebinasaan kalian. Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawaffirun, mereka itu para sahabatnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam masih banyak di tengah-tengah kalian. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, dan ini bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum usang, masih ada, ya, belum hancur. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan juga bejana-bejana beliau pun masih belum pecah, ya. Artinya belum lama kematian Rasulullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum jauh dari masa kenabian, ya, tapi sudah sejauh ini perubahannya. Ini pengingkaran dari itu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw muftatihu bab dhalalah. Sesungguhnya kalian itu berada di atas suatu agama yang lebih, yaitu lebih lurus hidayahnya, lebih lurus petunjuknya daripada agamanya Nabi Muhammad, atau sesungguhnya kalian ini adalah sedang membuka pintu kesesatan. Ya. Artinya bisa jadi kemungkinan yang pertama atau kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama apa? Bahwasanya kalian berada di atas suatu agama yang lebih lurus petunjuknya daripada agamanya Nabi Muhammad, dan ini tidak mungkin. Ya. Yang jelas adalah kalian berada dalam kemungkinan yang kedua, yaitu apa? Membuka pintu kesesatan. Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khaira. Mereka pun berkata, membela diri mereka, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Qala, maka Ibnu Mas'ud mengatakan sebagai bantahan kepada mereka, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu, dan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak akan mendapatkannya. Ketika apa? Caranya salah, tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan walaupun keinginan mereka baik. Nah, jadi keinginan yang baik bukan alasan untuk terjatuh kepada perkara-perkara yang tidak disyariatkan, perkara-perkara kebidaan, sebagaimana juga sudah sempat kita sampaikan dari penjelasannya Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Inna Rasulullah, dilanjutkan oleh Ibnu Mas'ud, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Sungguhnya ada suatu kaum yang membaca Al-Qur'an tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka, hanya sebatas di lisan saja, tidak sampai ke hati-hati mereka, tidak sampai ke dalam kalbu-kalbu mereka. Waimallah, dan demi Allah, ma adri la'alla aktarahum minkum. Aku tidak mengetahui, bisa jadi sebagian besar dari mereka adalah ada di antara kalian, ada di antara kalian, berasal dari kalian. Itu sepertinya kalian ini adalah orang yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu kaum yang membaca Al-Qur'an namun tidak melewati kelompokan-kelompokan mereka. Ya, mengingat dari maksudnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka, thumma tawalla anhum, kemudian Ibnu Mas'ud berpaling dari mereka. Faqala Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu, maka berkata Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu, ra'aina 'amata ulaika al-khalqi, atau ra'aina 'amata ulaika al-khalqa yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij, maka kami melihat kebanyakan dari manusia-manusia itu yang berada di halaqah-halaqah tadi, ya, memerangi kami pada hari pertempuran Nahrawan bersama siapa? Bersama Khawarij, yaitu orang-orang yang disifati oleh Rasulullah SAW dengan sifat tadi, ya, suatu kaum yang membaca Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Ini Rasulullah SAW sedang mensifati siapa? Pengikutnya Zul Khuwaisirah, yang tidak lain adalah para Khawarij. Dan benarlah apa yang menjadi firasat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ternyata mereka itu orang-orang yang berada di halaqah, ya, adalah yaitu orang-orang yang termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ini kisah mengenai suatu kaum yang berada di masjid yang berzikir dengan cara berjamaah, kemudian dengan menggunakan kerikil, ya, yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan akan datang penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, insyaallah akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.